الشيخ المؤلف الشيخ أبو شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. فصل: والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. Cuma saya mengenai kita di situ bangkalinya ada jatuh likung. Faslun dalam likung tu hak mata. Lepas tu turun mari sara ketelah tu tu mari tapa di was siwaku. Situ bangkali ada likung tu hak mata. Was siwaku mustahabun fi kulli halin. Kemudian kita capuh syarah. Faslun fi isti'mali alati siwaki. Termasuk syarah dalam ini suatu fasal. Dalam fasal ini pada fi isti'mali, yakni fi bayan isti'mali alati siwaki. Dalam fasal ni nak menyatakan guna alat suci, alat berus gigi. Kita panggil berus gigi. Bahasa surat kata bersuci, maknanya berus gigi lah. Kalau gitu dia pakai dari sini kata pada menyatakan isti'mal pakai alat uji, maknanya bersugilah. Sebelum pada nak pergi ke situ dia selit sikit katanya wa huwa, dia panggil jumlah mutaridah dulu ataupun nak menyata dulu, nak ambil dulu sikit wa huwa dan iaitulah as-siwak. Bersugi ni min sunanil wudu'i, dia adalah setengah daripada segala sunat bagi wuduk. Bersabit yang kita nak ambil wuduk tu, bersugi ni satu sunat. Hak lain pada hak wuduk tu cukup. Dia panggil min sunanil wudu'i, iaitu setengah daripada segala sunat bagi wuduk. Nak ambil wuduk tu berus gigi. Baik. Pas di sini kita masuk dalam hasiah. Qauluhu wa huwa min sunanil wudu'i ayil fi'liyatil kharijati anhu. Sini khilaf pula ni. Daripada sunat-sunat wuduk hak ia bahasa perbuatan. Ya sunat wuduk ada pula hak bahasa perkataan, hak bahasa baca seperti bismillah, dia panggil qauliyah hak tu. Dan doa lepas pada wuduk tu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, inna pada allahumma ja'alni minat tawabin. Dia panggil sunat yang qauliyah tu hak bahasa baca. Ni masalah sunat hak bahasa perbuatan. Ayil fi'liyati al kharijati anhu, yang luar ia darinya dari wuduk. Ya ada luar dalam pula dah. Sunat wuduk tak ada hak luar dalam. Hak ni dah, hak ni maksud daripada sunat yang luar ia daripada wuduk. Ni khilaf ni bina'an kerana nak berlaku ataupun bina'un haza mabniyun ala ataupun hal keadaan ini tafsir ni seolah-olah kata aku tafsir begini ni kerana aku nak berlaku atas. Boleh bina'an seolah kata wa innama fassartu bizalik bina'an. aku tafsir gitu tu kerana aku nak berlaku ala ma qalahu ar-ramliyyun. Ataupun cara sebenarnya haza bina'un. Ini tafsir ni dibinakan, diperlakukan atas barang perkataan yang berkatakannya oleh Syekh Ramli rahimahullah ta'ala. Gapo ma qalahu ar-ramli. Ha bayar. Nak menyata perkataan dia sikit. Min annahu daripada bahwasanya as-siwak. Ha, siwak mana al-istiyak bersugi tu. Qabla ghaslil kaffaini. Ha tu Syekh Ramli kata bersugi ni adalah ia dahulu daripada basuh dua tangan. Ha dua tapak tangan hak sekak pergelangi tu. Mana sugi dulu. Habis tu kata sunat luar pada wuduk. Supaya usalli semaya tu lah. Dia sunat hak luar pada semaya tu. Belum pada takbir. Yang mula semaya di takbir. Ini belum. Belum pada basuh. Maknanya sugi dulu. Beruh gigi dulu. Satu kata sunat wuduk. Ya basuh perbuatan luar daripada wuduk. Surah gitu, tafsir gitu tu berlaku atas barang yang berkata oleh Syekh Ramli. Apa dia? Min annahu min annasiwak qabla ghaslil kaffain. Dulu daripada basuh dua tapak tangan. Tak kala itu bina pada situ fayahtaju maka berhajatlah ia. Maka berhajatlah ia ya al-mustak. Orang yang bersugi tu berhajat ila niyatin kepada niat dan belesah rajak sini. Maka berhajatlah ia yang bersugi tu. Mesti kata sama. Bersugi tu berhajat pada niat. Karena innamal a'malu binniyah. Kata diri bersugi tu amal, berhajat pada niat. Sahaja aku bersugi, sunat ataupun sahaja aku mengerjakan sunat bersugi. Berhajat pada niat. Tak mada kau dengan niat wudu. Ada li'annahu kana bahwasanya. Sebab apa boleh bersugi itu berhajat kepada niat? Mana niat seorelah. Li'annahu kana as-siwak itu sabiqun ala niyatil wudu'i. Ha tu jalannya. Kerana bersugi dia dulu daripada dulu di atas niat wudu lagi. Dia niat wudu ketika basuh muka. Niat wajib lah. Dia ketika basuh muka kemudian bersugi ni dulu pada tu lagi. Sabit tu berhajat kepada niat. Sahaja aku tu nak bersugi. Niat kita dulu. Tak kalau tak kalau dia tu terdahulu atas niat wuduk, maka falam tashmalhu. Maka tidak melengkapi ia niatul wuduk hu akas siwa. Tengok malah ifat. Kalau gitu bila nak ambil wuduk tu nak bersugi. Pak katanya bersugi tika mana? Nak berhigi tika mana? Kita jawab kata khilah. Syekh Ramli kata bersugi dulu. Nanya beruh-beruh gigi dulu. Baru-barulah sifat basuh tangan, berkomo, masak hidung. Maklumlah. Kalau belah tu kena niat. Bersugi tu kena niat. Pasal niat wuduk tak melengkapi ia akannya. Itu makna kata li'annahu siwak sabiqun ala niyatil wudu'i. Tak kala dia terdahulu di atas niat wuduk falam tashmalhu. Maka tidak melengkapi ia niyatul wuduk hu akannya akan siwak. Itu satu. Ini litanwi ni. Ayat takhilah. Awid dakhilati fihi. Ibarat ni atas pada al-kharijati anhu. Dah situ. Undur klik. Wahuwa min sunanil wudu ayil fa'liyati dakhilati fihi. Naik-naik aku tu. Bersugi ni setengah daripada sunat wudu hak ia basa perbuatan yang termasuk ia padanya. Sunat wuduk hak dalai dia panggil. Ia termasuk ia padanya pada wuduk. Nah, maknanya kata hak ni masuk dalam wuduk. Hak ni hukum mana pula? Bina'an atau bina'un supa tadi. Hak ia kedua ni kerana berlaku di atas maqalahu ibnu Hajarin ataupun bina'un supa tadi. Haza ini ni bina'un, yakni mabniyun ta'wil lah. Dewasa. Ini ni dia berlaku atas barang yang berkata oleh Ibnu Hajar. Nah, apa barang yang berkata oleh Ibnu Hajar? Bayar pula. Min annahu, daripada bahwasanya as-siwak bersugi tu ba'da ghaslil kafain. Nah, ya khilaf tepat. Ibnu Hajar kata bersugi ni lepas basuh tangan lah. Basuh tangan dulu. Ya mula dia wuduk basuh tangan sekap gelengnya. Situ lepas pada tu sugi. Tu komo masa hidung tu. Oh, kalau balas tu bina atas kau ni gak fala yahtaju ila niyatin, maka tak berhajat yo ya siwa bersugi ni tak berhajat pada niat dahlah. Tak berhajat pada niat suku maknanya. Tadi berhajat pada niat. Oh, sebab apa tak berhajat tu? Li syumuli niyatil wudu'i lahu. Kerana melengkapi oleh, ya panggil idhafah kefa'in, masdar idhafah kefa'in, lahu la li ta'diyah jadi maf'ul. Kerana melengkapi oleh niat wudu', melengkapi lahu akannya, akan siwak tu. Ya melengkapi dah. Habis walaupun niat hak wajib tu niat di basuh muka, tapi dia mula di basuh tangan tu masuk dah pada wudu dia panggil. Mula di basuh tangan bismillah atau qauliyah. Bismillah basuh tangan masuk air hidung apa nama komo. Maka sugi lah tu lepas pada basuh tangan sugi. Dia masuk dah dalam wudu. Tak ada kena niat dah lah. Kemudian dua-dua kaum ini syekh kita sokong mana tu? Wal mu'tamadul awwalu. Dan kaum yang mu'tamad wal qawlul mu'tamadu muhtada al awwalu. Tak ada khabar selalu dah. Dan bermula kaum yang mu'tamad ialah yang pertama. Yakni maqa apa? Kata Ramli. Baik. Wa alaihi. Empat lagu ni kena sedih lah. Wa in jaraina alaihi, dan atasnya ni, dan jika kita berlaku atasnya alal mu'tamad, kalau kita berlaku atas kaum mu'tamad ataupun atas al-awwal ni, maka fasiwaku, maka bersugi tu ialah awalu sunanil wudu'il fa'liyatil kharijati anhu anil wudu. Bila kita berlaku atas perkata Syekh Ramli, bersugilah awal segala sunat wuduk hak bahasa kerja dengan perbuatan. Hak luar daripada wuduk dia, dia hak awal sekali, bermula disugi dulu baru basuh tangan. Itu dia. Wa amma ghaslul kafain. Adapun basuh dua tangan, apa yang kata-kata awal mula dibasuh tangan, hak tu tu fa awwalu sunanil wudu'il fa'liyati dakhilati fihi. Tak ada lawan tu. Iktibar lain-lain. Jadi boleh panggil awal wuduknya ialah bersugi. Apa? Basuh tangan tak mula di basuh tangan. Apa panggil mula juga? Hak tu hak dakhilah. Sunat wuduk hak di dalam. Maksudnya dakhilah fil wuduk. Hak nu kharijah anil wuduk. Apa tu bismillah tu? Wa amma tasmiyatu, dan adapun baca bismillah tu, hak tu fa awwalu sunanihil qauliyati, maka permulaan segala sunatnya, sunat wuduk hak ia bahasa baca tu, ad-dakhilati fihi, yang termasuk ia sunan qauliyah fihi fil wuduk. Pada selagi hak sunat qauliyah juga zikir. Wa amma zikrul masyhuru ba'dahu, dan ada pun zikir hak masyhur. Awi hak ingat masyhur tak ingat tak masyhur, Ada pun zikir hak masyhur mana? Ba'dahu ba'dal wudu. Lepas ada ambil wudu dia ada baca-baca pula tu. Itu dia. Apa dia? Hak tu fa awwalu sunanihil qawliyatil kharijati anhu. Hak tu permulaan segala sunatnya hak ia baca pak baca ia luar darinya dari wudu. Fala tanafiya. Fala tanafiya. Baca dengan isim. Jadi napa isim la. Maka tidak ada menafi itu antara semua itu. Tak ada kata fala tanafiya ay bainal mazkura. Tak ada menafi po, tak ada berlawan ni po tu antara sekalian tersebut tu. Karena jihad lain-lain, iktibar lain-lain. Kalau orang nak kata mula-mula ambil wuduk dibasuh muka, itu nak raya hak wajib. Tak ada apa. Mula sekalinya basuh muka, itu nak raya hak wajib. Kerana raya hak sunnah, mula dibasuh tangan sekat gelangnya. Itu hak-hak terdakhil lah. Kalau campur dengan hak apa nama kharijah, mula sekali dibersugi. Itu dia. Nah, itulah pula sah maksud daripada Syekh kita Al-Bajuri. Takrir hubungkan dengan bersugi, berus gigi yang kata saat ini setengah daripada sunat bagi wudu. Sabit tu dia munasabah lepas bercarakan air, carakan pakat istimah bekas janu. Kerana bekas janu nak bubuh air, bubuh air nak ambil wudu. Mai ke pula sakut pak ngatu cara sugi. Munasabah laku tu. Kita naik tengok atas pula. Faslun. Dia kata munasabatu hadzal fasli una, bermula munasabah ini fasal una di sini. Anna siwaka, bahawa sebesugi berus gigi tu mutahhiru. Dia masuk dalam yang menyuci. Kama anna kullam minal ma'i wadzabiri, sebagaimana bahawa setiap-tiap daripada air kita dah cara air dulu, air mutlak, kita cara dulu air al-mutaghayyir, air berubah ke lepas dah tu. Lepas tu main cara sugi ni kena ada munasabah lah, nak pelatut fasa yang pertama, fasa kedua, fasa ketiga, ya ada munasabah. Kita mengaji Quran ayat pertama dengan ayat kedua ada munasabah. Surah yang pertama dengan surah yang kedua ada munasabah. Kita kerti tak kerti tu suku hira. Ini ayat tak ada munasabah. Sebab masa turun ayat Quran dia turun dulu ke dia. Tapi pelatuh kalau duk baca, kita duk baca lah ni tu, nanti ada munasabah lah. Tengok. Nah, sama kali surah Fatihah. Tengok tu. Mayakir sekali surah An-Nahl. Ya ada munasabah semua tu. Tu dia. Baik, di sini ulama Plato mai buat apa dia sebut pasal ni. Ada-ada orang lain sebut pasal ni dilan. Tu dia. Dia tak serupa. Masing-masing dilik lah. Tengok sini ke mana. Dia kata munasabahnya saat ni cara ke sugi-sugi ni masih lebat menyuci. Serupa air wadabik alat penyamuk masih le mutahhiru juga. Tu munasabah situ. Lakin tapi sungguh pun munasabah begitu. Lakin kullum minhuma, tetapi tiap-tiap daripada kedua ayil mat wadabik tu mutahhirun anin najisi. Lain situ sikit. Itu menyuci dari najis. Begitu juga dabil alat menyamuk tu pun suci daripada najis. Tu dia. Adapun sugi ni wasiwaku mutahhirun anil qadhiri. Lain situ sikit. Tapi menyuci itu menyucilah. Sugi beru giginya panggil yang menyuci dari yang cemar-cemar. Kita panggil al-qadhir yang cemar. Bila kita makan cemarlah mulut kita, makan benda suci, bukan benda najis, tapi cemarlah. Nak menyuci dari cemar-cemar tu al-ghazir yang cemar, yang kotor, yang keji. Orang dok kata ad-dunya jifatun ghaziratun. Ghaziratun ni lah ni mutahhirun anil ghaziri. daripada yang kotor. Tak kala itu fala yuqalu, ha, maka tak boleh nak kritik. Ha, fala yuqalu ai fil i'tiraf. Ha, bukan fil lughah sini. Maka tak bolehlah nak dikatakan pada jalan kritik nak i'tiraf musannah. Bak apa dia sebut? Ha, cara kafsugi di sini. Ha, tu nak kritik tak boleh lah. Tak kala ada munasabah gitu yang munasabah ada tu. Fala yuqalu, maka tak bolehlah nak dikatakan kanal aula adalah lebih molek. Ha, maknanya lebih molek bagi musannif. Kanal aula ay lil musannif ay yazkurahu fil wudu'i. Ha, nak kritik musannif, nak kata oh lebih molek bahawa sebut ia musannif akannya akan hadzal fasl ataupun akan fasl apa dia akan al-siwak ni molek sebut fil wudu'. Ha, nak kata gitu tak boleh, ha? Sebab ada munasabah ni. Dia pelatu dengan bab ni ni, pelatu dengan fasa lepas pada bercara apa dia penyamuk, ha, samuk, ha, lepas pada bercara ke air. Ha, mari bercara bekas berjana, munasabah bekas pesanan jana buah air. Ha, jadi cara tu. Lepas tu mai bercara sugi, ada yang kata eh lebih molek kita bercara di tempat wuduk. Ha, tak boleh nak kata gitu. Itu makna fala yuqal. Ha, tak kala ada munasabah gak fala yuqalu. Tak perlu. Nah. Tak boleh nak dikatakan kanal aula ay lil musannif ay yazkura aula bagi musannif bahawa sebut ia akan siwak ni fil wudu molek katanya. Sebab apa al aula? Ha, ni buah iktiraf. Li annahu kana bahwasanya as-siwak sugi ini min sunanihi. Setengah daripada sunat-sunat wudu sebagaimana syarah kata sani wa huwa min sunanil wudu. Ha, dia syarah kata iaitu sugi ni setengah daripada sunat ia sakut bak dengan wudu. Sabit tu kata lebih molek disebut di bak wudu num. Habis kebanyakan ulama fiqh dia sebut di sana bila dia berkecek ha cakap wudu sedagak dia berkecek setengah daripada sunat wudu itu ha bila antaranya sugi. Ha, sebut sana. Ha, tak boleh gitu. Itu dia. Ali annahu min sunanihi ala annahu asyara bi taqdimihi alaihi ila annahu min sunanihil mutaqaddimati alaihi kama sayati. Itu dia. Sama telah pula dahnya bahwasanya lebih-lebih lagi saya kata ala lagu. Alanya fadlan lebih lagi pula istimewa pula bahwasanya asyara bi taqdimihi alaih telah isyarat ia musannaf dengan mendahulukannya kan siwak ni taqdimi zikrihi taqdim mudah lagi bi taqdimihi ay taqdimi zikrihi musannaf kita isyarat dah ni dengan mendahulukan sebut dia ni alaihi alal wuduk ni asyara ila annahu isyarat kepada bahwasanya siwak bersugi ni min sunanihil mutaqaddimati alaih. Ha, tu dia. Tunggulah daripada sunat-sunat wuduk tapi sunat-sunat yang terdahulu ia atas wuduk. Ha, ada isyarat situ. Ha, ya tiliknya halusnya bagi bahasanya tilik halus. Ha, nah. Jadi halah. Ha, supaya kita mengarang apa tu lah ya kita lebih tahu sebab dia panggil sahibul bait adra bima fihi tu. Tuan rumah yang lebih tahu. Kalau kita nak mengarang nak buat kita tahulah kita nak buat ni maksud kita lah ni hebat tersebut ni dulu. Lepas tu bila orang tengok baik tengok ada dia kritik gana mu sebut hak ni dulu molek nak sebut situ. Ha, kita kata nak tanya dia tak apalah musannif dah boleh tanya. Ha, gana dia mu sebut patut nak sebut dia yang ketiga apa dia mu sebut yang kedua gana dia mu sebut dulu patutnya sebut ke dia. Ayo no ya, tujuan aku sebut dulu tu. Oh, tak apa. Ha, ni musannif ada tak apa boleh tanya pada musannif hati dah. Ha, kena tertanggung itu. Ha, ni cara ilmu dek. Jangan jangan mata kritik alah yang nak cari tilik tengok. Terkadang nyata, terkadang tak nyata. Allah alam lah tu. Cuma kata la'alla barangkali harap-harapnya gini. Ha, tu je. Tu je nak tanggung. Tu dia. Habis tu nak suci, nak suci. Kalau tilik dengan cemar tu dah. Tak nak bih orang. Nah, cilik dengan suci tak apa. Ah, barangkali begini dia panggil bahas tak mengikut ilmu keluar dia panggil molek. Itu dia. Nah, sampai hadis yang mari patah panak tengok sarah dia panggil perak ni. Ayat tak ayat tu bukan main perak tak segi. Sebab apa? Yang main Nabi dia lah apa tak banyak tanya pah Nabi pah ayat cukup lalu. Nabi kata pak bakat buat selalu. Nah, kalau tak kena yang betul ah, bukan maksud lagu ni gini eh. Oh betul tak ada apa buat lalu. Pas dia mati dah. Ha, mati dah enggak. Ha dia bakat tanya ni buat sahabat. Ha ni kata gini. Sahabat kata gini. Ha cak daripada hadis yang pendek gitu. Demikianlah jalanan ulama kerana mereka itu ialah ikut uslub. Ha qira'ah hadis. Ha tengok dia peratur pasal ni dik. Tu dia. Kemudian klik kepada apakah sugi? Ha kita tengok mahasiah ayat. Wa huwa lughatan mahasiah lagi. Wa huwa ini wa ma'nahu dia panggil kalam hazam mudah. Wa ma'nahu ma'na siwa tidak panggil sugi-sugi tak kapo lah. Lughatan di segi bahasa lah. As-siwa di segi bahasa maknanya ad-dalku. Ad-dalku. Dalku rasa kita so gosok. Apa itu bahasa tangi gosok. Panggil dalku. Supaya mazhab apa dia maliki dah. Ambil wuduk tu satu rukun wuduk dia hanya gosok. Kalau cucu saja diru saja walaupun rasa tak sah mazhab malik. Dia kena gosok. Jadi dia misal sebab air kolah kita ni banyak pasal tangan celuk tak ada gosok pakai celuk gitu. Kalau kita ambil semaya dia air beli air selorek kita hai muka tu tak ada gosok tak madu tak malik dia kena gosok. Tangan pun kena gosok walaupun gosok tu kena basuh ataupun cucu dulu pas gosok belakang. Tak apalah asal tu gosok. Mazhab malik tak gosok tak sok. Kerana rukun wuduk dia tujuh. Dalkun. Dia sebut apa? Dalkun gosok. Itu dia. Ada puha kita ni. Mesempurnakan. Sunat. Gosok. Baik. Maka masalah asal orang istiwa. Apa dia tu siwa. Alistia. Maknanya gosok. Kalau itu nasabah gosok gigi. Itu asal. Bersugi-bersugi. Gosok gigi. Bah nak gosok dengan apa? Dengan alat ah. Wahwa lughatan ad-dalku gosok. Gosok gigi. Wa alatuhu. Dan siwak juga pakai mana alatnya alatu dalki alat gosok. Alat gosok. Terbenar berus kita dah beli tu. Berus tu. Berus tu dan kayu hak maklum tu dan apa saja rating-rating pak cerita sini manganyo punya nak boleh tu manganyo pak bahkan umumnya tiap-tiap barang yang kasat lagi akan datang boleh berlaku bukan nanti kayu sugi hak maklum tu saja cerita kau tengok depan wa syar'an ha sak ni makna pada logat bersugi tu makna gosok maka sabit ngagi paling gosok gigi wa alatuhu dan alat bagi gosok tu gosok gigi wa syar'an dan makna pada syarak lah bila sebut bersugi pada syarak pada makna mana syarak maknanya isti'malu udin ain bagi depan jangan out kalau out tu makna lain ada ya'udu audan masdar makna kembali ini tidak isti'malu udin ud makna rating kayu jenis tu sebab peti-peti pan ni adalah ni panggil ud lah ni ni panggil ud ni macam ni ni isti'malu ud dia panggil tu wa nahwihi da umpamu ud lah rating-rating kayu dia panggil ud wa nahwihi dan umpamanya umpama ud ta'ud pun umpama isti'malu ud wa nahwihi nahwi ud fil asnan pada gigi asnan jamak pada sin pada segala gigi itu panggil gosok gigi ada pun pada lorak semata-mata gosok itu panggil siwak lah gosok lengih pun masuk lihat tu belakang lah tapi pada sarok menggunakan alat rating pada menggosok dia umpama rati. Itu maksudnya khirqah boleh lah. Kain-kain sehat teman itu. Boleh gosok dengan kain. Itu maksudnya nahwihi belakang tu. Fil asnani pada segala gigi dan wama hawlaha. Dan barang yang kelilingnya. Keliling asna. Itu maksud gosi-gosi. Wama hawlaha. Penyirak gigi gosi. Lepas tu sebelah balik dalat. Dalam gigi kita patu langit. Sakpul dia panggil langit tu nak gosok patu daun lidah. Tu dia. Patu dia ada khusyak banyak pula tu. Bila kita mula gosok lidah pegapo itu ni, dia pun kata bulgam kita nak hengok sikit. Kita ni kurang dalam medan sugi bagi ya Allah. Bulgam banyak. Namun kalau kita makan tu, makan ni juga lah nebel-nebel tekak jadi kira lagi. Rajin sugi kan. Tu kelebihan khusyuk kita kau tengok depan. Ini main nak erti makna dia dulu. Menggunakan ranting-ranting dan umpama termasuknya kain-kain. Pada segala gigi dan barang keliling kelalanya. Tujuannya li izhabit taghayyuri, kerana nak menghilangkan berubah. Tengok mulut kita kan dia berubah. Pas makan bau, nah macam-macam bau lah. Kalau tak makan dia berubah, cara tak makan tengok tika tidur jaga tu berubah juga. Wa nahwihi dan umpama taghayyur, kan nak menghilangkan ubah, berubah mulut tu. Dan umpama berubah daki-daki ada kita makan cemal-cemal kat kuk gigi tu. Kait lagi hal keadaan isti'mal tu biniyatin, taluk tu tak apa, isti'mal biniyatin ataupun halakau nil isti'mal multabisan biniyatin, bersepakai dengan niat. Kalau gosok saja tak ada niat di hati, tak hati. Sebab innamal a'malu binniyatu. Ya, dia niatnya nak masuk belaka setiap amal. Habis hatu dia makna dia. Lepas pada tu wa arkanuhu, dan segala rukunnya, rukun siwa, rukun sugi pula dah dia ada rukun. Dia tak cukup tak sah lah, tak jadi sugi tak hasil lah kelebihan tu. Mana rukun dia? Salah satu tiga Yang pertama mushtakun. Ni isim fa'il ni. Tapi dia tukai ia ke alih. Mustayikun tanya. Lepas tu masih lagi dah sorah kata tiap-tiap huruf ilak berbaris ia, baris tak kira baris mana. Huruf dulu padanya baris atas kan. Kaedah kita tukar huruf ilak ke alih. Li taharruki hawan fitahima qablaha. Jadi mustakun atau mustayikun. Dia sebabnya mustayikun. Mustakun makna seorang yang bersugi. Tak ada orang, tak ada dia. Mustakun satu rukunnya kena seorang. Yang kedua wa mustakum bih. Ini isim mafu'ul ni mustakun ni. Ya supah ya supah mukhtar isim fa'il isim mafu'u supah pada lafaz berlainan pada takdir kita panggil. Bila takdir isim mafu'u mustayakum bih. Mustayakum bih kedah masalah sana juga tukaya kali. Jadi bila tukaya kali serupa pada lafaz, pada sebutan serupa isim fa'il isim mafu'u. Mustakun ya tamu sifa'ah kerana kena ke diri seorang yang bersugi. Adapun mustakum bihi ni mustayakum bih kena ke alat. Jadi wak sugi dengannya. Beruh jelah. Tak ada beruh nolah, tak ada alat nak sugi dengan apa? Dan wa mustakum bi. Benda yang disugikan padanya, pada. Sugi padanya. Pada apa sugi tu? Sini pada wuduk. Cukup tengok depan. Wahuwa dan yaitu apa? Klik pada siwak klik. Klik pada sugi klik. Minasyara'i'il qadimati. Bersugi amalan sugi ni setengah daripada syariat yang dulu, bukan syariat khususiah bagi umat Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam saja, tidak. syariat dulu kata kama yadullu lahu, seperti barang yang menunjuk bagi barang. Apa barang? Kata kaunuhu minasyara'i, kaunus siwa minasyara'il qadimah, keadaan sugi daripada syariat dulu kata tu menunjuk oleh sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hadza siwaki wa siwakul anbiya'i min qabli. Ha, itulah menunjuk kata amalan sugi ni bukan syariat Nabi kita saja sallallahu alaihi wasallam. Ai min ahdi Ibrahim. Ha, tafsir pula tu. Segera faham kata min qabli ni gak jak daripada Adam lah. Segera faham tu. Ha, tengok tafsir kata ai min ahdi Ibrahim. Ini sugi aku dan sugi segala nabi-nabi sebelum daripada aku. Oh, termasuk Adam-Adam dulu pada Ibrahim. Ada. Artinya dari masa Ibrahim. Nah, mula situ. Karena min qabli pun min ahdi Ibrahim. Daripada masa Ibrahim. Masa Nabi Ibrahim. La mutlaqan. Bukan kata siwa kul anbiya min qabli mutlaqan dah. Ini dengan tak kait. Bukan kata mutlak dengan tak kait masa Ibrahim hanya dulu mula dia ada. Tak. Sebab apa kata begitu? Li'annahu kerana bahwasanya Ibrahim lah. Nabi Ibrahim alaihissalam awwalu manistaka. Ha, tu dia. Dialah awal-awal orang yang bersugi. Oh, tu dia. Begitu juga berkhitan. Ha, maksud jawi kita panggil. Mula sejak Ibrahim juga. Hak Tuhan kata wa idh batala Ibrahim rabbuhu. Ah, yang siapa akhir tu? Ah, setengah padanya. Ah, maksud dia kata khitan, khitan. Tepatnya maksud jawi. Ah, mula sejak Ibrahim juga. Jadi upo-upo belum pada tu tak ada kerak. Ada mucung gitu. Jadi ada. Nah, yang mula daripada tu dia panggil sunnah Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim. Mu ikutlah apa dia? Millah Ibrahim. Maka millah Ibrahim tu berkhitan. Tapi itulah kaum mutamak kata wajib berkhitan. Tu masa jawi kita panggil. Bersugi pun mula sekat dia juga. Li'annahu kana Ibrahim lah awwalu manistaka. Mafhumnya sebelum pada Ibrahim tidak. Sebab tu kena kait dalam hadis kata. Ini sugi aku, sugi nabi-nabi sebelum aku. Yang ni mula daripada Ibrahim. Bukan sebelum dengan siapa mula daripada Adam tak. Oh, tengok. Ini jadi ilmu belakor yang kita tak tahu belakor ni. Dengan tak mengaji dia. Nah. Wa naffa ba'duhum dan telah menas oleh setengah-setengah ulama lah, banyak panggil kata sebut tu terai totok selalu, ala annahu atas bahwasanya as-siwak bersugi ni ada orang sebut kata min khasaisi hadhil ummati, setengah daripada khususiah bagi ini ummah, kana fi hadhil ummah ayil muhammadiyah. Ya pai ummatul muhammadiyah, ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin nisbati lil umami sabiqati. Kalau gitu kita baca ko muqtada boleh, wa nasu ba'dihim tengok pula, dan bermula nas tengah ulama kata bahwasanya daripada khususiah bagi ini umat ni. Tu kena kata bin nisbati lil umamis sabiqati. Malak tak ada khabar nak. Soalan tak nak jawab. Soalan nak jawab soal. Ada ni setengah ulama nak kata amalan sugi ni kah bagi ini umat je ni. Lawan dengan tak ni kata. Hadis tak ni kata siwakul anbiya min qabli. Dah tak ada berlawan. Hak nah setengah ulama kata bersugi ni amalan khususiah bagi ini umat. Jawabnya bin nisbati lil umamis sabiqati la lil anbiya. Nampak tadi. Nasbah dengan umat. Makna amalan sugi ni nasbah dengan umat. khususiah bagi umat Nabi Muhammad. Ada pun umat dulu tidak. Apa dalam hadis kata siwakul anbiya? Ha? Buat nabi umat dak? Ha, jawab itu. La lil anbiya bin nisbati lil umami sabiqati la lil anbiya. Ha, tak ada apa. Hati ingat darulah tu. Kalau orang mesti kata amalan sugi ni kah bagi umat Nabi Muhammad. Jadi umat dulu tak ada amalan sugi. Ha, pada moyak kata apa nama ni amalan sugi ni ialah sugi bagi buat nabi-nabi. Ah, terhipung situ dah. Nasbah umat. Jadi nasbah nabi bukan kah bagi Nabi Muhammad saja. Sebab li annahu kana siwa kana lil anbiya as-sabiqina. Kana sugi itu adalah bagi nabi-nabi yang dahulu mulai min ahdi Ibrahim. Mulai dari masa Ibrahim duna umamihim. Tidak umat-umat mereka itu anbiya. Anbiya sabiqin. Jadi di kalangan umat, umat Muhammad je ditutup suci. Oh, itu dia deh. Banyak amalan khususiah yang tidak ada di umat-umat dulu. Ini ayat mulianya umat Muhammad. Itu dia deh. Habis. Nah, itulah kita dapat hubung kait dengan sugi. Dan lepas tu kita dah lah. Biasanya bangun tidur tu kita lekat tabiat lah tu. Nah, bangun tidur kata tak sedap, tak berugigi. Berugigi pakai ubat nak pula dah. Sekarang ni pakai ubat gigi pula tu. tu untuk apa tu? Nak menghilangkan bau-bau tu lah. Pakai ubat pula sekarang ni. Ada pasal ni tak ada kira ubat tu. Mata-mata diri beruh gigi dia, beruh gigi dia. Habis. Apa kita klik ke kala syekh sarah kita ni sudah mai lahasiah tu, semai tengok kala sarah pula. Faslun fi isti'mali alati siwak wa huwa min sunanil wudu'i wa yutlaqu siwaku aidan, dan dipakai akan siwak itu, sugi itu dipakai juga ala ma yustakubihi. Sugi dengan makna barang alat yang dibuat bersugi, dibuat gosok dengannya, dengan mak. Itu kata alat. Gapo dia ma yustaku bihi min arokin, daripada arok. Ini kita pakai kayu sugi ni. Ini kayu sugi ni, orang klik Mekah ni. Ini pakai kayu arok. Wa nahwihi, ada umpamanya beruh kita beli tu, masalah nahwihi tu, ma yustaku bihi, daripada kayu sugi dan umpamu. Hengonya kayu arak ni lebih sekali. Gitu. Kalau nak kira bak afdah, dengan dia lah afdah sekali. Tu dia. Tu dia ada bila tu bak afdah tu di bawah tu kita tak sapa lagi. Min arakin wa nahwihi. Kita nak tengok betul wa nahwihi tu. Tengok betul nahwihi tu. Tengok hasiah lek bawah lepas pada umai syi'i tu nak ayat nahwihi. Wal muradu bi nahwihi. Dan yang dikanaki dengan kata umpamu arak, umpamu kayu sugi hak maklum tu, apa umpamu? Maksudnya kullu khashinin. Tiap-tiap yang kasar. Lagi tahirin, yang suci. Kalau yang najis tak boleh. Lagi yuzilul qalaha, yang menghilang ia akan qalah. Gapo qalah? Tafsir ai sufratal asnan. Tu tafsir mana al qalah tu. Tiak-tiak yang kasar, nak keluar hak licin tak jadi. Yang suci, nak keluar hak yang najis, ia boleh menghilangkan qalah ai sufratal asna, artinya kuning-kuning gigi. Kuning gigi, gigi dia tak berukai kuning. Tengok sebab gigi budak dia tak berukai, nampak kuning terpanggil apa, kita sini panggil tahi gigi. Ha, kalau gitu tiap-tiap yang kasak tak boleh belakanglah. Yang kasak suci boleh menanggalkan, boleh menghilangkan kuning gigi-gigi itu. Walau, ha, jaga-jaga. Walau, yani walau kana kullul khashin tu nahwa khirqatin. Walaupun umpamu perunca kain pun tak apa. Kain sehe mandi kat. Bermulak duk mandi dah. Ambil kazah tu toko-toko buat-buat. Jangan tu. Tu dia. Hasil. Kata dia. Hasil sugi. Tu niat lah. Tengok tu tak ada beruf. Tak ada apa. Ngapun cua kain. Boleh. Umpamu. Tiap-tiap khosin. Au atawapun au isbi'i ghairihi. Cuba tengok. Walau nahwa khirqatin au is asyu boleh 39 orang kan. Asbu asbu asba asbi. Usbu usba usbi. Boleh. Isbu isba isbi. Nah, 39 orang semua tu. Au asbi'i ghairi atau umpamu anak jari orang lain. Oh, nak jari kita tak jadi. Jari orang lain mai suki kita. Tu dia boleh hasim hasim, tapi dengan kaisa al khashini al khashinati anak jari hok ya kasar. Anak jari ya kasar. Jari dia tu kasar ke atau kasar. Anak kalau hak licin tak jadi. Licin. Dia boleh jari orang hak bekerja kuat dia kasar tak jari dia. Kalau kita tak betul kerja tak berjamu pun kak. Lembut jari lembek. Itu tak jadi tu. Anaknya al-khashinati yang kasar. Lagi pula al-mutasilati. Nak anak jari tak masih berhubung. Kalau hak kerak kena kak jari dia tu kena potong. Ataupun putus kena sesuatu. Nambil talih tu. Atau hak mufasilah. Naknya hak mutasilah. Duk berhubung dengan tuai lagi. Maknanya. Min hayin dari yang hidup. Oh kalau nak jari banyak talih lah. Oh banyak kait dia. Bi iznihi. Dengan izin nyonya gairihi. Dengan izin orang lain lah. Itu dia. Mana jari tu? Apa? Nak perlu higi aku. Jadi ya boleh jadi belakang. Cuma kita nak kecek hukum syarak sah ke tak sah. Itu nak tahu situ. Boleh buat tak boleh buat tu hal lain. Ayat kata sah. Kalau dengan jari kita sendiri tak jadi, air pelak juga betul ni. Dengan jari sendiri tak jadi ni. Jari orang lain jadi. Dengan kait sana ni lah. Dengan kait-kait sana ni. Tengok dia kata tu. Bi khilafi usbu'i nafsihi. Bersalahan anak jari dirinya sendiri. Tak jadi weh. Kita sugi dengan jari kita sendiri tak jadi. Kasak molek. Walau khashinatan. Walau kana usbu'u nafsih. Walaupun anak jari sendiri itu yang kasak pun tak jadi. Kata itu pun alal mu'tamadi. Binaan alal mu'tamad. Ni kerana berlaku atas kaum mu'tamad ni. Sebab apa boleh tak jadi? Kalau tengok kenapa hak lebih penting hak kita pada nak jari orang. Lagi pula kepacangnya. Tu suku-suku kira tu. Sebab gini boleh tak jadi hak sendiri tu. Li'anna juz'al insani. Kerana bahawasa juzuk suku. Juzuk insan tu. La yusamma siwa kallahu lil insan. Habis tu juzuk kita tak panggil alat sugi. Habis tu dengan jari kita sendiri tak jadi tu. Kita nak sugi kita dengan jari kita je panggil juzuk lil insan. La yusamma siwa kallahu lil insan. Ada pun nak jari orang lain bukan juzuk kita. Tu dia. Nak jalan. Tu tak boleh. So lagi masalah bikhilah lagi. Wa usbu'i ghairihi ghairil khashinati. Atas pada usbu'i nafsih. Kedi bikhilah. Noyak tak jadi ni. Bersalah anak jari orang lainnya yang tidak kasar. Itu dia. Wa usbu'i ghairihi. Ini bikhilafu usbu'i ghairihi. bersalah anak jari orang lainnya, tapi anak jari yang ghairi sifat pada usbu'i dia. Anak jari orang lain yang ghairil khasinati, yang tak kasar. Ha, tak jadi juga. Sebab apa? Ha, sebab apa ni tak jadi? Li'annaha, kerana bahwasanya hak ghairil khasinah, ghairal khasinah yang tak kasar ni dia, la tuzilul qalaha kan? Ya tadi syarat dah tadi. Nak mada tu kena yang boleh menanggar, boleh menghilangkan sufratul asnan tadi. Ah, ha, pakai lagi tu anak jari orang lain tak apa dah, tapi licin ha, tadi. Nah. Wal mufasilati atas pada ghairil khasinati. Ha, tak ibarat bi kenapa hai masalah? Bi khilafi usbu'i ghairihi. Ha, al khasinati tapi al munfasilah. Ha, nah. Anak jari orang lain katakanlah ia kasarlah, tapi yang bercerai hak jari putus. Jari hak putus kena sesuatu atau kena potong jari, putus jari ia kasar molek. Ha, nama buat alat sugi sudah dah. Tak leh juga hak munfasilah. Sebab dia kaitnya kena muttasilah tadi kan dia kata. Walau nahwa khirqatin au usbu'i ghairihi al-khasinatil muttasilati. Ha, nak keluar hak munfasilah. Tak jadi. Sebab apa? Li'annahu kerana bahwasanya dhamir syan yutlabu muwaratuha. Ha, gitu. Kerana bahwasanya dituntutkan akan kamuhnya nyamu fasilah ya juzuk orang ni bila bila pecah daripada badan disunat kambuka. Ha, tak ada suruh taruh. Ha, tu dia. Ha, kerana ditutup ke muaratuha, ditutup ke suruh kambu, tak ada suruh taruh. Ha, kasak malah main taruh nak beruh higi. Ha, nyari mung kasak malah hak putus main aku nak taruh nak beruh higi. Ha, tak ditutup ke kambunya. Ha, gitu. Wa kadzalika, ha supatulah iza kanat mim mayyitin, apabila ada ia ia apa usbu'u ghairi, anak jari orang lain tu kasak katakanlah masih bubur dengan tuai, tapi dari yang mati, tuai mati mayat. Ha, salih juga, tak jadi juga nak ambil buat sugi. Ya tengoknya kai mari deh. Wa iza kanat min ghairi iznihi, dan apabila ada ia ia apa dia usbu'u ghairi, ha, jari orang lain yang kasar yang berhubung dari yang hidup tapi daripada ketiada izinnya nya ghairihi. Oh, dia minta jari kuasa gigi kot dia tak izin kita pegang jari dia. Ha, kuasa gigi tu harum mah tu tak tengok haram dia mulut busupah tu dia makan budu. Ha, tu dia kena si wahta ambil tangan aku lekat. Ha, haram tu orang tak benar. Ha, kalau orang benar tak apa, mana jari entah apa nak perlu gigi. Tu dia. Ha, boleh nak kedemak. Ha, ni kata aku nak kedemak. Ha, boleh nak kedemak. Tu dia. Ha, tak apa. Ha, ya tengok hukumnya bercara gini. Ha, ni kakak ni patutlah agama kita kena tahu belakang. Kalau orang tak izin harumah. Tu dia. Ha, harre. Faham ada ke tak? Ha, ma'al ijza'i. Ma'al ijza' dia baca ajza'. Ma'al ijza'i. Malak tanah hamzah di bawah dalam alif tu. Ha, mada. Oh, maknanya tutup tan sugi tu kita dapat. Tapi harre habuai gidak tak seru juzu orang yang tua tak izin pun kita gidak semaya lepom yang orang tak kenal tu lah. Betul lah. Mada sah maya kita tapi harre. Ni pun sepatu. Sugi kita sah harre. Tengok. Haruma ma'al ijza'i. Haram ia. Serta memadok sugi itu. Inda adami ilmi ridahu. Ketika tidak tahu redanya. Ha, kalau tahu kata reda, ha, tak apa. Itu dia kata-kata reda, tak apa. Ha tu dia sabik tengok setengah-setengah nak. Ha penama ni ya galih hak ni kan sepatut ahli tarekat, murabbi dengan apa dia dengan murid dia tu. Ha ya murabbi guru dak terbiah dia tu, dia kada dengan murid dia tu ikut. Ya taat pada murabbi dia, tu gosok gigi dia, dia gosok gigi. Ha ha tu dia. Ha tak apa, terah tidak atas. Apa dia redha izin. Habis gitu. Ha ni baru nak menyata kata Allah sugi ni baru nak wayah afdah ni. Wal istiyaku bil araki afdalu. Ha tu kata belum berhubung dengan Allah sugi nak ambil afdah ya. Ha tu dia. Dan bermula bersugi dengan kayu arak. Ha ni kayu sugi ni lah ni. Ha ni kayu arak ni lah ni. Ha ni. Ha bermula bersugi dengan kayu arak tu afdalu, lebih afdal daripada bersugi dengan yang lain. Maknanya gitu. Kita buat mari dulu. Ha mufaddal dia tu afdalu ay minal istiyak bi ghairihi. Maknanya bersugi dengan kayu arak ni lebih afdal daripada bersugi dengan yang lainnya. Makna gitu. Lepas pada tu nombor dua lah. Tuma kemudian bi jari din nakhli, tak ada belaka apa itu. Ha bukan tak ada lah, ni ada dah. Ha jarilah. Kemudian dikira nombor dua weh dengan jari din nakhli. Ha jari din nakhli ni tak main gapo weh. Inilah pohon nakhl pertama ni lah. Pertama lah. Alah ni banyak ada dah. Pertama. Ha pak kita ambil jari dia tu. Ha kita panggil dahak pelepoh lah. Ha apa nama tu? Ya ada je, bukan dia pese, dia pese bulu juga tu nak pelepohnya kita lah. Ha bukan tak sepelepoh tu lah tonyok. Beki betul lah. Ha tu dia. Ha kemudian, ha ni tak ada pak kita ni. Tsumma zaituni. Ah kemudian kayu zaitun. Nah kayu zaitun. Ah kita makan buah zaitun kayu dia. Ah kayu zaitun dah ada hati-hati zaitun. Agak demi buat sugi juga kayu zaitun ni kena nombor 3. Summa kemudian pada tu dikira nombor 4 zirihit thayyibati. Ah tak kiralah ni yang punya bau yang ya harum. Tapi dia istisna lek bawah tu sikit lagi. Jangan dia kata a'udur raiha. Hak tu nak mempersakai penyakit juzam. Azit tayyibati mempunyai bau ya harum. Tak kira lah tu. Ya ada kayu pasal bau sedap dia. Kata dia oh kayu ni bau sedap weh. Kayu ni bau sedap weh. Kayu ni bau bangi. Kadang-kadang sebasa kayu dia. Kadang-kadang bau bau pedas. Macam-macam bau lah tu. Anaknya zirrihi tayyibah. Kemudian pada tu summa ghairihi lah. Ha tak ada bila lah tu. Kemudian yang lain daripada mazkuran. Apa lagi? Min baqiyatil idan. Jamak dia um tadi. Daripada segala ratin-ratin lah. Ikut lah. Ha ratin pohon nampak kata jenis kita kata kita ku ada bulu apa ni kita kita buai kulit pak ya ada bulu. Ha ada bulu begini. Ha ada tak kiralah ratin apa pun. Tu dah ada kayu gapo tu kita ambil pokok. Ha muka ni bahasa debu boleh buat berigi. Ha tu masa baqiyatil idan. Ha tapi lah ni pak kita lah ni ya senang dah ada beruh ke ada jual dah kan. Ada maha murah macam-macam lembut gerah bulu lagi macam-macam dengan warna-warni pula dah tu. Hulu tu macam-macam buat pula dah. Ha hati dia lah asalnya nak un lah ni nak un. Lepas tu wa fi ma'nahu al-khirqatu dan pada makna ung tu wa fi ma'nahu dan pada maknanya makna ung makna rating-rating tu juga al-khirqatu punca kain kita panggil. Habis fahadihi khamsu maratiba jadi lima martabat dia sebut ni sini lima martabat. Apa tu dia kata pula wa yajri fi kulli wahidatin min hadhihi al-khamsati dan berlakulah pada tiap-tiap satu daripada lima ni berlaku oleh khamsu maratiba pula. Ha, tiap-tiap satu dengan kayu arak baik ataupun dengan kayu zaitun baik. Ha, lima mutabak saat ni kan. Tiap-tiap satu daripada lima tu berlaku oleh lima mutabak pula. Ha, jadi kira lagi pukul lima kali lima fal jumlah tu khamsatun wa ishruna. Maka jumlah 25, 5 kali 5. Sebab apa? Mana mutabak 5 pula? Li'anna afdalal araki. Kerana bahawa soh yang paling afdal sekali daripada kata kayu arak, kayu sugi saat ni tu. Apa? Ha? 5 mutabak kayu sugi lebih sekali. Maka minat berkecek di kayu sugi soh ni. Dia tubik 5 pula situ. 5 kan? Selebih-lebih sekali ialah al-munadda bil ma'i. Ha pula dah. Ha nah, nadia yanda makna basah. Ibtalla. Ha ya lazim tu. Pada menjadi mutaaddi nadda yunaddi tanziya. Ha tu balla syai makna membasah ia akan. Ha membasah ia akan. Ha kalau nadia yanda makna ibtalla makna basah. Basah. Sebab kita guna ba taf'ilah. Al-munadda bilma makna yang dimembasahkannya dengan air. Ini pakai sugi ni. Kita nak beru tu basah dengan air. Lepas tu afdal kali. Kalau pilih alat dia lebih sekali. Lepas tu kita nak sugi basah dengan air dulu. Basah-basah dengan air baru sugi. Lepas tu afdal lagi. Nombor dua pada tu summal munadda bima ilwardi. Dengan air mawar. Basah dengan air mawar. Tanya air betul. Tak ada air mawar. Nak beli suku ni. Itu nombor dua tu basah dengan air tu. Oh, kemudian nombor tiga. Tummal munadda birriqi. Ha, dibasah dengan air yo kita tu. Apa tempat tak ada air gini enggak? Nak basah dengan apa? Air tak ada, anak sugi. Nah, banyak air yo, dia basah dengan air yo. Nah, bapa sugi. Ha, tu dia nombor tiga. Mutabak yang ketiga. Tumma kemudian, ha yang kelima. Al yabisu ghairul munadda, iaitu hak yang kering tidak dibasah. Pakai ambil hak kering-kering selalu. Ha tu nombor 4. Ha pakai sugi dengan hak kering gitu tidak dibasahkan. Kemudian hak nombor 5 nya sumaratbu. Ratbu. Ha sini dhabit ni takut kita silap baca kerana lurah teralih ni teralih baris makna lain. Dah dia dhabit ada hal kada dibaca bi fathir ra. Takut nak baca ru. Wa sukun ta. Ha, dia suka baca sukun ta. Takut nak baca rutab. Kalau baca rutab kena ke buah tamam ka. Ha, tak sah makna. Sugi yang buah tamam ka. Ku mano pula dah. Ha, waktu bukan sugi makan tu. Nah. Ha, apa? Sini tak boleh baca, dia suka baca ratbu. Ha, ratbu makna yang basah. Ni kayu sugi hok basah hidup lah kita panggil undang-undang. Ya ada hak. Ha hidup ya, dia basah siap-siap. Ha hak tu mutabak ya kelima. Ha tu. Apa siap-siap lagu tu berlaku dengan beruh gigi apa tu? Kita ambil beruh gigi. Ha. Basah dulu dengan air atau abda. Ha ataupun basah dengan air mawar tu nombor 2. Ha ataupun pakai basah dengan air liur. Basah dengan air liur baru beruh. Ha tu mutabak nombor 3. Ha tu kata tiap-tiap satu alat sugi dia ada 5 mutabak. Itu maksudnya kita ipah dah. Ha, lepas tu nak ingat tengok mula pula. Ha, ipah dulu. Wa ba'duhum, ha di sini ada selisih sikit. Dan setengah-setengah mereka itu ulama yuqaddimur ratbah. Mendahulu akhir hak ia basah asal, ia hidup terpanggil alal yabisi atas yang kering. Ha, hak yang basah. Ada pun munadda-munadda tu hak yang dimembasah. Hemalah. Hak nu kayu yang basah kita panggil kayu hidup. Ha lawan dia yang kering. Ha tu ratbu tu. Ha ada fa al munadda ni hak yang dimembasahkan. Ha dah dengan air. Ha nombor 2 dibasah dengan air mawar. Ha yang ketiga basah dengan air liu. Ha apa tu duk mai selisihnya hak yang basah dengan hak yang kering tu mano afda dua tu. Wa ba'duhum yuqaddimur ratba 'ala al-yabisi. Tengah ulama mendahulukan hak yang basah atas yang kelima. Mana hak yang basah mutabak yang keempat. Hak yang kering itu mutabak yang kelima. Ada apa tadi dah? Ha gitu. Wa kaza begitulah saat ni kita dah misal di arak. Wa kaza ay kama yuqalu bil arak. yuqalu fil jaridah. Bagaimana kata di kayu arak ni, dikatalah kata pada jaridah. Kalau tak nak turun tapak yang kedua, tak ada kayu arak. Kita ada apa nama ni, rating daripada pelepas sama. Ha, kata pasal ni, lima mutabak sepatu. Tak ada juga hak tu, tak ada juga tu nak mutabak ketiga kayu zaitun. Ha, ada lima mutabak pasal ni. Tak ada juga kayu zaitun. Ha, kita ada zirrihit tayyibah. Ha, tu dia. Kemudian min baqiyatil idah, kita hadok yang kelima tu, ya tak? Baqiyatil idan kita ni. Ha, tak apalah, kita mai amal betul hak afdalnya basuh dengan air dulu. Ha, air mawa tak ada lah. Ha, jagalah kita tu. Wa hakaza, kata dia. Naam. Ha, tapi nahwul khirqati, umpama peruncakan air tu, kata dia, la yata'adda fihi, tak mungkin padanya pada apa dia, pada peruncakan air, pada nahwil khirqah, tak mungkin tak dapat oleh almar tak datang oleh almartabatul khamisah, oleh mutabak yang kelima. Mutabak yang kelima apa tadi? Hak basah ratbi. Lepas tu dia kata sawa yustasna min zirrihi tayyibati, dan diistisna daripada kata hak yang punya ibau yang harum satu, istisna cabut tu bi udzur raihan. Dahe kayu raihan pai kemangi. Jenis kali-kali tengok nak mes supaya dengar apa selasih tak selasih. Bukan kena hak tu. Dia kata hak tu fa innahu yukrahu listiyaku bihi. Sebab apa makruh sudi dengan dia? Lima qila, kerana ada orang kata, orang ada orang kata ni orang ahli kibrah lah ni. Orang ahli kibrah, orang ahli kajian hubungkan dengan kayu je tahulah. Ada yang kata min annahu, daripada bahawasanya alistiyaku bihi bi'udir rihan, rihan yurisul juzam, nak menimu, nak mempersakai, nak menimu, nak melahir penyakit juzam. Oh tak boleh wal'iyazu billah. Dia hak tu, dia orang ahli kajian dengan cocok tanah, dia tahu sepuluh cacatnya orang kerja kasih, dia tahu dia reti bak cakap kayu pokok kayu itu ini, yang ngaji hak tu. Dia dok fi'a, dia dok fi'a, dia bijak mahir dalam medan, dia panggil ahli khibrah. Ya kita kena tanya orang ahli khibrah, pokok kayu ni lah mana? Ha, dia kira macam mana? Dek. Habis, ha, inilah kita ambil tahu hubungan dengan sugi. Bila kita tahu panah, kita amal, kita dapat kebajikan. Kalau kita dok beruh mari biasa, tu tobiat kita tak beruh gigi tak boleh duduk. Tobiat kita nak jadi amalan. Ha, ni kata orang tahu dalam agama, dia buat gapo boleh pahala sama. Supaya otak menega dah. Dia ikut gapo untung sama dia. Turun gigo supo untung, di tempat ramai dia gigo untung. Dia untung sama orang otak menega. Turun tangga pak untung dah. Dia kita tengok orang dak kecah halang, dia dak fikir hatu dah. Ha, kami bukan lapo. Ha, laku kau ni. Ha, kena dia. Ikut pergi ke mana orang waktu tu. Alah apa semua. Ha ni pun sebab tu kita orang dalam agama ni, tengok apa duduk saja, duduk dia apa orang biasa ya. Tapi dia boleh utuh semua. Ha, kita rugi semua masa. Ha, tu dia. Ha, nampak amal biar semaya dia nampak. Ha, tu. Ha, kita boleh jadi supaya kita tahu lebih dulu, maka kita buat apa, mari di hati kosak niat nama amal lebih niat. Ha, jadi kebajikan. Tu dia. Abi, ha, cukup dulu klik ke mata. Wasiwaku mustahabun. Ha, sebab nak cara hukum. Wallah.